Bagaimana hukum seorang perempuan tinggal di pondok pesantren tanpa mahram dalam rangka menghafal Al-Quran? Kalau ada mahramnya mengantar ke pondok pesantren, kemudian dia mukim di pondok pesantren, itu bukan safar lagi namanya. Tidak ada masalah. Sepanjang keberadaannya di pondok pesantren itu dijamin keamanannya, bisa menjadi rumah tinggalnya yang baik. Ya maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala.